Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajarannya pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ya, pada jilid yang keempat, al-juz'ur rabi'u, jilid yang keempat, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-12 ya. Ya, ad-darsu as-sani asyara, ya, pelajaran yang ke-12, kemarin sudah dibacakan, ya, sudah dibacakan hiwar atau percakapannya dan beberapa pertanyaan tentang itu, dan juga salah satu hal yang dibahas pada pelajaran kali ini sebagaimana disebutkan pada tamrin yang kedua dan ketiga dan yang berikutnya, yakni tentang al-maf'ul lahu, maf'ul lah. Ini yang di salah satu yang dibahas pada kesempatan kali ini atau pada pelajaran ini, yaitu tentang maf'ul lah atau nama lainnya maf'ul li ajli. Kemarin sekilas ya sudah disampaikan bahwasanya maf'ul lah di situ adalah apa isim dan terkhusus ya, kalau diperhatikan dari contoh-contoh yang ada isim tersebut berupa masdar ya, jadi isim yakni yang berupa masdar artinya bukan isim yang lain, bentuk-bentuk isim yang lain seperti isim fa'il atau isim maf'ul ataupun isim-isim yang lain, tetapi pada maf'ul lah di sini yang menjadi maf'ul lah itu adalah berupa masdar. Ya. Nah, masdar itu digunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab. Ya. Alasan atau sebab atau ya apa dasar ya. Yang atau sesuatu yang menjadi dasar ya dilakukannya suatu fi'il, dilakukannya suatu perbuatan, suatu amalan. Ya. Misalnya kemarin siapa Adnan, salah seorang pelajar atau mahasiswa, dia walaupun kondisinya sakit, dia tetap datang ke jam pelajaran, ke pelajaran nahwu, tetap mendatangi pelajaran nahwu. Kenapa? Apa alasannya dia tetap datang, padahal dia dalam keadaan sakit dan memungkinkan bagi dia untuk minta izin pada mudir untuk tidak hadir ya, dengan alasan sakit, tetapi dia tetap datang. Apa alasannya dia datang? Yakni apa? Hubban lin nahwi. Ya, alasan yang disebutkan kemarin apa? Hubban lin nahwi. Jadi hadar tu hubban lin nahwi. Saya datang ya, hubban lin nahwi. Yakni mencintai karena cinta pada nahwu, karena mencintai nahwu. Jadi hubban di sini dia menunjukkan alasannya. Alasan dari perbuatan apa? Khabartu, khabara, ya, hadir. Ini. Nah, yang semacam ini yang disebut dengan maf'ul lah atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Jadi ada beberapa istilah. Ya, ini. Baik. Kemudian Mungkin kita lanjutkan dulu ya pembahasan tamrinnya untuk apa kita lihat contoh-contoh tentang atau terkait dengan maf'ul lah ini pada tamrin yang berikutnya, supaya apa dengan contoh-contoh itu insya Allah bisa lebih mudah difahami ya, tentang maf'ul lah ini. Asal itu yang ketiga, tamrin yang afwan ya, yang keempat ya, Ar-Rabi'u yang keempat, tamrin yang keempat ya, di halaman 104 ya. Ayin al-maf'ula lahu fi kulli misalin mimma ya'ti. Ayin al-maf'ula lahu fi kulli misalin mimma ya'ti. Tentukan maf'ul lah pada setiap contoh ya, pada setiap contoh dari apa yang ya, kalau diartikan harfiah ya, mimma ya'ti, dari apa yang datang, maksudnya dari kalimat berikut ini, dari kalimat-kalimat berikut ini ya. Jadi tentukan maf'ullah pada setiap contoh dari kalimat-kalimat berikut ini. Awalan yang pertama, qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, wa minan nasi man yashri nafsahu bidhaa'a marwatillahi. Dan di antara manusia, sebagian dari manusia, man yashri nafsahu, ada orang yang ya, menjual dirinya. Man yashri nafsahu, orang yang menjual dirinya. Ibtigha'a marwatillah, alasannya apa dia menjual dirinya? Sebabnya apa yang mendasari? Ibtigha'a marwatillah, ibtigha'a mencari ya, mencari marwatillah, mencari keridhaan Allah. Ini. Jadi dia menjual dirinya kepada Allah ya, dengan tujuan, dengan alasan apa? Untuk mencari ridha Allah. Ini. Nah, di sini yang menjadi maf'ullah pada kata ibtigha'a ya. Ibtigha'a ini maf'ullah. Nah, ini bentuk masdar ya. Nah, dia digunakan tadi untuk menjelaskan sebab atau alasan dari tadi, man yashri nafsahu, dari orang yang menjual dirinya. Berikutnya, tanyaan yang kedua, usadiqul zamili hadha daf'an lil furqati wa talaban lil khairi. Usadiqul zamili hadha daf'an lil furqati wa talaban lil khairi. Ya. Aku membenarkan ya, usadiqu di sini ya, bisa bermakna aku bersahabat atau aku membenarkan ya, mungkin sesuaikan konteks ya, dalam konteks apa mungkin bisa ya, mungkin membenarkan ya, usadiqu, aku membenarkan ya, atau aku menjadikan sahabat, menjadikan teman. Mana yang lebih tepat ya? Kita lihat kalimatnya. Usadiqu zamili hadha, aku membenarkan temanku ini. Daf'an lil furqati. Kenapa? Ya, membenarkan temannya. Alasannya apa? Daf'an lil furqati. Untuk mencegah perpecahan ya. Daf'an lil furqati, untuk mencegah perpecahan. Wa talaban lil khairi, dan untuk alasannya, untuk atau karena, talaban lil khairi, karena mencari kebaikan atau untuk mencari kebaikan. Ini jadi di sini daf'an tadi ini dia menjelaskan alasannya, ushadiqu, aku membenarkan atau aku bersahabat ya, alasannya apa? Daf'an, untuk mencegah, menolak dari perpecahan. Ini niyah maf'ul maf'ul lahu atau maf'ul lah ini daf'an. Nah, kemudian kalau talaban, talaban ini secara makna sebenarnya juga menunjukkan alasan atau tadi sebabnya. Kenapa usadiqul zamini? Itu secara makna. Adapun secara i'rab, secara nahu, talaban ini tidak disebut sebagai maf'ul lah, tetapi dia disebut sebagai ma'tuf. Jadi dia kedudukannya ma'tuf, diatafkan. Karena dia didahului oleh huruf ataf, ada waw. Wa talaban. Ya, maka talaban di sini secara nahu, dalam tinjauan nahu atau i'rab, ya, nanti dia dikatakan dia ma'tuf. Ya, tidak dikatakan dia maf'ul lah. Walaupun secara makna menunjukkan sebab, ya, termasuk sebab dari perbuatan tadi, usabiqu, tetapi tadi secara i'rab ini tidak termasuk maf'ul lah. Yang menjadi maf'ul lah, yang menjadi maf'ul lah itu yang pertama saja, yaitu daf'an. Ya, daf'an ini maf'ul lah. Nih. Berikutnya, as-salisu yang ketiga. Ataghadha an hafawati asdiqai. Ataghadha an hafawati asdiqai istibqa'an limawaddatihim. Ataghadha, aku mengabaikan. Aku mengabaikan an hafawati asdiqai, dari kekeliruan atau ketergelinciran atau kesalahan. Dan ini jamak, ya, jadi hafawat, mufradnya hafwah, hafwah, ya, hafwah, hafwatun, kekeliruan. Ya, kesalahan, kekeliruan atau ketergelinciran, ya, kekhilafan, gitu ya. Jadi aku mengabaikan kekeliruan atau kesalahan atau ketergelinciran, ya, asdiqai, teman-temanku, sahabat-sahabatku. Kenapa kesalahan atau kekhilafan teman-temannya itu diabaikan? Ibtigha'an limawaddatihim. Istibqa'an limawaddatihim. Istibqa'an istibqa'an limawaddatihim, alasannya yaitu untuk menjaga, memelihara. Ya, jadi istabqa, yastabqi, istibqa'an itu memelihara atau menjaga, ya, limawaddatihim, kecintaan mereka. Ya, jadi untuk menjaga atau memelihara li mawaddatihim, pada kecintaan mereka. Ini. Jadi di sini yang menjadi maf'ullah pada kata istibqa'an, ya. Istibqa'an. Ini. Ini masdar yang disebutkan di sini untuk tadi menjelaskan alasan atau sebab, ya, dilakukannya fi'il ataghadha dalam kalimat ini. Berikutnya yang keempat, rabi'an yang keempat, kalimat yang keempat, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil qur'ani ila ardil aduwi makhafata an yanalahul aduwu. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ayusafara bil Qur'ani. An yusafara bil Qur'ani, yusafara. Ini fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Bukan lil ma'lum, bukan untuk yang ma'lum. Jadi maknanya bukan bepergian. Tetapi apa? Di sini diikuti ba'as ayusafara bil Qur'ani. Jadi Al-Qur'an itu dibawa pergi. Ya, jadi maknanya Al-Qur'an dibawa pergi. Dibawa safar. Pergi di sini bepergian ya, safar. Keluar daerahnya, keluar wilayahnya. Bukan sekedar pergi misalnya dari rumah ke sekolah atau ke masjid atau ke pasar, bukan, tapi yusafar ya, safar yusafiru itu bepergian ke tempat yang jauh, keluar daerah atau wilayahnya ya, safar itu ya. Jadi makna pergi di sini safar ya, jadi bepergian jauh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk ya, ayusafara bil Qur'ani. Jadi Al-Qur'an itu dibawa safar, dibawa pergi jauh. Ila ardil aduwi, ke negeri musuh. Jadi dibawa safar ke negeri musuh. Jadi larangannya bukan kok dibawa safarnya, bukan, tetapi apa? Dibawa safar ke negeri musuh. Ini. Kenapa? Apa alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang demikian? Ya, makhafata, ya, makhafata ayyana lahul adu, karena takut, ya, makhafah, takut, khawatir, ayyana lahul adu, ya, karena takut atau khawatir musuh itu mengambilnya, memperolehnya atau mengambilnya. Ini, jadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir atau takut Al-Quran itu akan dibawa atau diambil, dimiliki atau diperoleh oleh musuh, yang dibawa atau diambil oleh musuh. Ini. Nah, di sini masdar yaitu makhafata, ini masdar ya, masdar ada mim di awal, berarti dia masdar mimi. Nah, masdar ini ya, masdar mimi ya, dia termasuk masdar ya, sama dengan masdar yang biasa ya, maka di sini termasuk dia masdar, masdar mimi ini dia menunjukkan alasan ataupun sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang hal tersebut, yaitu melarang Al-Qur'an itu dibawa safar ke negeri musuh. Jadi makhafata di sini dia menjadi maf'ul lahu atau maf'ul lah atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Ini beberapa contoh dalam kalimat baik ayat atau hadis ataupun kalimat secara umum ya. Berikutnya, tamrin yang berikutnya masih terkait dengan maf'ullah. Kita selesaikan dulu tamrin-tamrin tentang maf'ullah. Al-khamis yang kelima, amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Di depan masing atau di depan setiap kalimat berikut ini ismun, ism ya, ada ism atau ya, ada ism. Jadi di depan setiap kalimat berikut ini ada ism. Ij'alhu maf'ulan lahu, ij'alhu maf'ulan lahu, jadikan dia, jadikan ism tersebut sebagai maf'ul lah, jadikan ism yang ada di depan tiap kalimat itu menjadi maf'ullah. Wa'akmil bihi al-jumlata. Wa'akmil bihi al-jumlata. Dan sempurnakanlah dengan itu, dengan isim tersebut yang menjadi maf'ullah. Ya, sempurnakanlah kalimatnya. Ya, jadi sempurnakanlah kalimatnya dengan isim yang menjadi maf'ullah itu. Wa'akbidhu bisyakli. Wa'akbidhu bisyakli. Dan tepatkanlah dia dengan syakal. Ya, maksudnya berilah syakal yang tepat. Ya, jadi isim tersebut yang berupa masdar ini menjadi maf'ullah. Maka bagaimana syakal yang tepat, harakat yang tepat masdar tersebut ketika dia menjadi maf'ullah. Ya, kalau diperhatikan dari contoh-contoh yang sudah ada pada beberapa tamrin yang sebelum ini, ataupun juga pada hiwar, pada baca percakapan atau pada bacaan dalam dars ini, ya, setiap isim ataupun masdar ya yang itu menjadi maf'ullah, maka dia bagaimana keadaan i'rabnya, dia mansub ya. Jadi isim ataupun masdar yang menjadi maf'ullah itu menjadi mansub ya, jadi i'rabnya dia nasab ya. Tanda nasab adalah apa? Tanda yang asli yaitu dengan fathah. Bisa diperhatikan pada tiap-tiap isim, pada tiap-tiap masdar yang menjadi maf'ullah dari contoh-contoh yang kemarin ataupun yang tadi, maka dia akan mansub atau keadaannya nasab ya, huruf akhirnya dengan fathah. Seperti tadi misalkan dalam ayat ada ibtira'a, kemudian dalam kalimat tadi ada daf'an, kemudian istibqa'an ya, makhafata, atau pada hiwar kemarin ada hubban, apalagi kemarin ya, banyak ya, rahbatan atau rahbatan, kemudian khasyata, hadara, khaufan, ri'a'a, dan yang lainnya. Nah, masdar-masdar tersebut yang menjadi maf'ullah, dia keadaannya nasab, artinya huruf akhirnya itu dengan tanda nasab yang asli yaitu dengan fathah ini. Maka di sini pada tamrin yang kelima juga demikian ya, ada isim ya, pada tiap-tiap kalimat itu nanti dijadikan sebagai maf'ullah. Nah, ketika sudah menjadi maf'ullah, kemudian dia digunakan untuk menyempurnakan kalimat masing-masingnya, maka tentu i'rabnya ya harus tepat, keadaan i'rabnya harus benar, harus tepat, yaitu dia menjadi nasab. Nah, isim tersebut menjadi mansub. Berarti apa? Huruf akhirnya itu diberikan tanda nasab yang asli yaitu fathah. Ini. Contoh atau ya, langsung saja ya kita bahas. Awalan yang pertama, lam akhruj minal baiti. Lam akhruj minal baiti. Saya tidak keluar rumah. Kenapa? Apa alasannya? Apa sebabnya? Nah, di situ disebutkan isim yang ada di paling kiri ya, yang ada dalam kurung. Ya, karena dia ya, masih berupa satu isim ya, dia belum masuk dalam kalimat ya, tidak ataupun belum menjadi maf'ullah ya, keadaannya dia keadaan isim secara asal atau pada umumnya ya, dia marfu, khaufun ya, khaufun takut ya, ini masdar ya, bentuknya masdar, ini termasuk isim, masdar termasuk isim, jadi dia marfu. Kenapa ya? Karena dia masih berupa satu kata, artinya dia belum masuk dalam kalimat, belum menjadi maf'ul mutlak, belum menjadi maf'ullah ya, maf'ullah, sehingga ya dia keadaan asal pada umumnya isim yaitu marfu, khaufun ya, huruf akhirnya berharakat dhammah sebagai tanda rafa'nya. Nah, kemudian apa? Khaufun ini dia digunakan sebagai maf'ullah dan apa digunakan untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Maka tentu karena dia menjadi maf'ul lah, ya maka dia i'rabnya berubah, keadaannya berubah menjadi nasab. Yang semula dia rafa' menjadi nasab, yang semula isim ini marfu', maka dia kemudian menjadi mansub ketika sudah menjadi maf'ul lah dan masuk dalam kalimat tersebut, menyempurnakan kalimat tersebut, sehingga kalimatnya menjadi lam akhruj minal baiti khaufan minal harri. Khaufan minal harri, ya, saya tidak keluar dari rumah karena takut, ya, karena takut dari panas, ya, takut kepanasan atau takut panas gitu ya, takut panas ya, bukan kepanasan, afwan. Ya, khaufan minal harri, karena takut panas, ya mungkin cuacanya atau udaranya atau yang semisal itu ya panas ini. Nah, khaufun tadi asalnya ya khaufun, kemudian dia digunakan sebagai maf'ullah dan digunakan untuk melengkapi, menyempurnakan kalimat tersebut, maka menjadi khaufan, ya, menjadi mansub, tanda nasabnya adalah fathah, fathah yang tampak pada huruf akhir khaufan ini. Berikutnya sandian yang kedua, iltahaqtu bil jami'atil islamiyyati. Iltahaqtu bil jami'atil islamiyyati, apa, rahbatan fi ulumiddini, rahbatan fi ulumiddini, karena mencintai ilmu-ilmu agama. Ya, saya bergabung, saya masuk di Universitas Islam ini karena cinta, karena suka pada ilmu-ilmu agama. Rohbatan, rohbatan, kemudian diikuti fi, ya, itu bermakna cinta atau suka. Ini apanya rohbatun, kemudian digunakan sebagai maf'ul mutlaq, menyempurnakan kalimat tersebut, ya, maka dia mansub rohbatan. Salisan yang ketiga, lam aqra' al-jarasa. Ya. Lam aqra'il jarasa, saya tidak mengetuk atau membunyikan bel, al-jaras bel ya. Nah, di sini aqra' bermakna ya, karena terkait dengan al-jaras, terkait dengan bel. Kalau diartikan mengetuk bel kan tidak sesuai, tidak pas gitu. Ya maknanya apa? Membunyikan bel atau menekan bel. Ya, jadi lam aqra'il jarasa, saya tidak menekan bel, saya tidak membunyikan bel. Kenapa? Ya, di situ disebutkan sistemnya masdar apa? Makhafatun. Ya, makhafatun, takut. Nah, ini digunakan sebagai maf'ul lah, menjadi makhafata, ya, makhafata, ya, an yastayqidhal maridu, an yastayqidhal maridu, ya, karena takut, karena khawatir, ya, orang yang sakit itu bangun, orang yang sakit atau pasien itu bangun, terbangun. Ini, nah di sini makhafata, ya, digunakan sebagai maf'ul lah, maka dia mansub, ya, tanda nasabnya adalah fathah pada huruf akhir, ya, makhafata. Kok bukan makhafatan, kok tidak tanwin, ya, untuk pembahasan tanwin atau tidak tanwin itu berbeda, ya, dengan pembahasan apa tadi i'rabnya, artinya antara tanda-tanda i'rab, misalkan tadi tanda yang asli ya, rofa' dengan dhamma, kemudian nasab itu tandanya fathah, kemudian kalau jar tandanya kasrah, yaitu tidak terkait dengan apa tanwin atau tidak tanwinnya. Maksudnya kalau rofa' dia dhamma ya dhamma, kalau nasab dia fathah ya fathah, kalau rofaknya dia dhammah tanwin, maka nasabnya ya nanti dia fathah tanwin. Kalau rofaknya dhammah tetapi tidak tanwin, maka nanti nasabnya juga dia fathah dan tidak tanwin. Ya, artinya pembahasan tanwin atau tidak tanwin itu bukan pengaruh dari perubahan rofak menjadi nasab atau yang semisal itu. Ada sebab yang lain kenapa dia tanwin atau tidak tanwin. Jadi di sini makhofata dia tidak tanwin. Nanti insya Allah dijelaskan ya. Ayo. Berbeda dengan yang nomor 1 atau nomor 2 tadi. Khaufan itu tanwin. Kemudian rohbatan juga tanwin ya. Pada soal atau kalimat nomor 1, nomor 2 tadi. Khaufan itu tanwin. Rohbatan itu tanwin. Tetapi untuk makhofata ini dia tidak tanwin. Alasannya kenapa? Ya karena makhofata di sini dia mudhaf. Ya mudhaf. Sebagai mudhaf. Kalau mudhaf kan tidak boleh tanwin ya. Ini. Lantas mudhaf ilahnya? Ya mudhaf ilahnya adalah berupa masdar mu'awwal. Yakni an yastayqidhal maridu. Ini masdar mu'awwal. Ada an. An kemudian dan ikuti fi'ilnya. An yastayqidhal. Ini kan masdar mu'awwal. Artinya ditakwil dengan masdarnya. Istiqadha. Istiqadhu. Istiqadhu. Gitu ya. Ini. Jadi kalau ditakwil ya. Makhafata istiqadhil maridhi. Jadi karena takut orang yang sakit atau pasien itu terbangun. Ini. Jadi tadi ya, makhofata dia tidak tanwin karena dia menjadi mudhaf. Mudhaf kan tidak boleh tanwin. Dan mudhaf ilahnya itu berupa masdar mu'awal an wal fi'al, an dan fi'alnya. An yastayqidho, itu ya. Ini masdar mu'awal. Ini menjadi mudhaf ilaih. Semuanya an yastayqidhal maridu ini masdar mu'awal ini menjadi mudhaf ilaih. Ini seperti tadi pada tamrin yang keempat kalimat yang keempat nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil qur'ani ila ardil adwi makhafata an yanalahu aduhu makhafata ini mansub ya tanda nasabnya fathah tetapi dia tidak tanwin kenapa ya karena dia mudhaf diidhafahkan pada masdar muawal yakni an yanalahul adu ini seluruhnya ya adalah masdar muawal an dan fi'al ini menjadi mudhaf ilaih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kalau maf'ullah itu menjadi mudhaf, maka dia tidak tanwin. Fathah tetapi tidak tanwin. Tetapi kalau tidak menjadi mudhaf, ya maka dia tanwin. Ya, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tadi ataupun yang kemarin bisa diperhatikan. Gitu ya. Berikutnya rabian yang keempat. Kuntu. Ya, kuntu. Aku berdiri. Apa? Ihtiraman ilal mudarrisi. Ya, kuntu. Ihtiraman ilal mudarrisi. Aku berdiri menghormati. Karena menghormati sang pak guru atau pak dosen. Ya, pengajar. Aku berdiri karena atau untuk menghormati pak guru atau pak dosen atau mudaris. Ya, jadi menunjukkan alasannya. Kenapa berdiri? Alasannya apa? Sebabnya apa? Ya, karena untuk menghormati. Ini. Ihtiraman. Ini. Fathah ya. Ihtiraman. Ya, mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Dan dia tidak mudhaf. Maka dia tanwin. Ihtiraman. Al-Khamisan yang kelima, aqra'us suhufa bukhyatan. Al-ittila'a ala ahwalil muslimina fil alami. Bukhyatan al-ittila'a ala ahwalil muslimina fil alami. Atau bukhyata litfila'i. Ya. Ini kalau dijadikan susunan idhofah ya. Bukhyata litfila'i. Ya. Ya, bukhyata mudhaf kunun alit tila'i mudhaf ilai. Ya, aqra'u suhufa, saya membaca koran. Ya, bukhyata lit tila'i karena ingin mengetahui. Bukhyah itu ingin, ya, menginginkan, menghendaki. Ya. Al-ittila' mengetahui. Ya. Ala ahwalil muslimina fil alami, pada keadaan-keadaan kaum muslimin di dunia ini. Ini ya. Apa tujuannya membaca Quran dalam kalimat ini ya? Bukhyata li-ittila'i. Ya. Bukhyata li-ittila'i. Karena ingin mencari, ingin mengetahui, ingin tahu. Ya. Ala ahwalil muslimina fil alami, terhadap keadaan kaum muslimin di dunia ini. Ini ya, jadi bukhyata ini masdar sebagai maf'ul lah. Ya. Sadisan yang keenam, la azalu albasu malabis sufi. La azalu albasu mana bisa sufi khasyata ayyusibani baradun. Ya, ayyusibani baradun. Ya, la azalu, ya, tidak henti-hentinya atau selalu, senantiasa atau terus-menerus. Ya, albasu mana bisa sufi, aku memakai pakaian-pakaian wool, ya. Asuf itu wool ya, bahan wool ya. Jadi terus-menerus ya, aku memakai pakaian wool ya, dari bahan wool. Kenapa? Apa alasannya? Khasyata ayyusibani baradun. Karena takut, karena khawatir ya, aku tertimpa dingin. Ya, barat, ya, roknya dengan fathah, barat itu maknanya dingin. Jadi karena takut atau karena khawatir aku tertimpa dingin, atau ya, kalau bahasa secara makna apa, aku kedinginan. Jadi karena takut atau khawatir saya kedinginan, saya tertimpa dingin. Ini, jadi dia selalu memakai pakaian-pakaian yang bahannya dari wool supaya tidak kedinginan. Ini jadi khasyata, ini maf'ul lah ya. Ini ya, jadi maf'ul lah ini termasuk isim yang mansub ya, keadaannya nasab. Jadi tanda nasabnya adalah tanda yang asli, yaitu dengan fathah. Dan tadi sudah dijelaskan kalau dia menjadi mudhaf maka fathah itu tidak tanwin, karena mudhaf tidak boleh tanwin. Dan kalau tidak menjadi mudhaf maka dia tanwin. Ini. Jadi tanwin atau tidak tanwin di situ dilihat tadi keadaan dia, susunannya apakah dia menjadi mudhaf atau tidak. Ya, ini. Kemudian mungkin ada beberapa faedah tentang maf'ul lah ini dari pembahasan pada hiwar, dari contoh-contoh yang ditunjukkan pada hiwar, pada percakapan maupun pada tamarin, ya, pada beberapa tamrin yang sudah dibahas ini, ya bisa di apa diperhatikan ya. Jadi maf'ul lah, ya, al-maf'ulu lahu maf'ul lah. Yang dimaksud dengan maf'ul lah, yakni adalah isim, ya, atau kalau mau disebut secara khusus, nah, yaitu apa? Masdar. Ya, artinya kalau disebut isim kan umum ya. Ada tadi ada isim fa'il atau isim maf'ul ataupun yang lain, itu masih umum. Padahal di sini yang menjadi maf'ul lah itu dia lebih spesifik, lebih khusus, tidak sekedar isim saja, tapi lebih khusus, yaitu apa? Masdar. Dia harus berupa masdar. Tidak bisa kalau isim fa'il itu menjadi maf'ul lah, atau isim maf'ul itu menjadi maf'ul lah, atau isim-isim yang lainnya, bentuk-bentuk isim yang lain itu menjadi maf'ul lah, itu tidak bisa. Jadi yang menjadi maf'ul lah adalah dia harus berupa masdar. Ya, sehingga pengertiannya adalah apa? Maf'ul lah adalah masdar, ya, yang disebutkan untuk menunjukkan alasan atau sebab, ya, terjadinya satu perbuatan atau satu amalan. Ya. Dan yang mana perbuatan atau amalan itu dilakukan pada waktu yang sama oleh pelaku yang sama, yang tadi yang melakukan perbuatan yang disebutkan di awal tadi. Artinya misalkan pada kalimat hadartu hubban linnahwi, ya, hadartu hubban linnahwi, saya hadir, saya datang karena mencintai nahwu. Nah, hubban ini masdar, dan kalau lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, masdar di sini terkait dengan qalbi, terkait dengan amalan hati, ya, artinya bukan perbuatan dengan anggota badan, bukan dengan tangan atau kaki atau yang lainnya, bukan, tetapi perbuatan yang itu terkait dengan perbuatan hati, qalb, ya, mencintai, kemudian apa tadi, menghormati, ya, menginginkan, ya, dan yang lainnya, itu kan perbuatan yang dilakukan oleh hati atau berupa amalan hati, ya, bukan anggota badan yang tampak seperti apa, tangan atau kaki atau yang lainnya, bukan, tetapi ini terkait dengan hati, amalan hati, perbuatan hati. Nah, tadi pada contoh habartu hubban linnahwi, hubban ini dia mempunyai kesamaan dengan hadartu dari sisi waktu dan pelakunya. Artinya waktunya ya sama. Hadartu, aku hadir, aku telah hadir. Ya, ketika hadir, maka di situ alasannya. Jadi alasan di sini menunjukkan perbuatan, ya, alasan dari perbuatannya pada waktu yang sama. Dan juga pelakunya sama. Jadi hadartu, aku hadir. Hubban, alasannya apa? Aku mencintai. Jadi pelaku dari hubban itu sama dengan pelaku dari hadartu. Bukan berbeda orang. Bukan misalkan hadar aliyun, Ali datang karena aku mencintai nahwu, kemudian digunakan kalimat ini, hubban kemudian digunakan kata ini dengan dianggap sebagai maf'ul lah hubban. Tidak demikian, harus sama. Kalau dikatakan hadartu hubban lin nahwi berarti aku datang ya karena aku mencintai nahwu. Kalau misalkan kalimatnya hadara aliyun hubban lin nahwi berarti maknanya apa? Ali datang karena Ali mencintai nahwu. Jadi yang mencintai nahwu adalah Ali pada kalimat hadara aliyun hubban lin nahwi. Bukan aku atau bukan yang lainnya. Ini. Jadi sama faalnya ataupun pelakunya. Nah, di sana ada tadi untuk masdar itu, masdar yang menjadi maf'ul mutlak, masdar yang menjadi maf'ul lah, dia harus berupa masdar qalbi, jadi masdar yang terkait dengan amalan hati. Ya. Jadi yang itu apa dilakukan oleh hati, mencintai atau membenci atau menghormati, menginginkan ataupun yang lainnya, ya, takut, berharap, ya, cemas, khawatir, gitu ya, itu kan amalan-amalan hati. Ya. Ini ya, jadi ini yang menjadi maf'ul lah, masdar qalbi. Dan ini menjadi syarat. Jadi ada syaratnya. Menasabkan maf'ullah, artinya syarat maf'ullah itu mansub, jadi keadaannya nasab seperti yang ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Jadi yang menjadi maf'ullah itu dia mansub, tidak marfu' ataupun tidak majrur, tetapi dia mansub. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, ini tadi yang menjadi maf'ullah itu berupa masdar. Dan masdar itu adalah masdar qalbi. Ya, jadi tidak sekedar masdar. Kalau hanya masdar, maka ini masih apa? Cakupannya masih luas, masih umum. Artinya mencakup perbuatan hati, juga perbuatan anggota badan seperti tangan, kaki ataupun yang lainnya, itu tercakup di situ. Tetapi untuk maf'ullah yang dia mansub, maka dia dibatasi, dikhususkan, yaitu masdar qalbi, masdar yang terkait dengan amalan hati. Dan juga syarat yang lainnya adalah apa? Masdar qalbi itu menjadi satu dengan fi'il pada masa. Masanya sama, waktunya sama. Jadi dia menyatu dengan fi'il pada masa yang sama, pada waktu yang sama. Kalau madhi ya madhi semua, waktunya madhi semua. Kalau hal atau hadir waktu sekarang ya waktunya sama. Ya, jadi fi'ilnya menunjukkan waktu sekarang, ya, masdar yang menjadi maf'ullah juga waktunya sekarang. Kalau fi'il itu menunjukkan waktu lampau, waktu madhi, masdar yang menjadi maf'ullah itu juga menunjukkan waktu yang lampau. Demikian pula kalau waktunya mustaqbal atau akan datang, sama. Dan juga apa masdar qalbi itu juga sama atau menjadi satu atau sama dengan fi'il, ya, dalam hal fa'alnya, pelakunya. Artinya seperti tadi dicontohkan hadartu hubban lin nahwi, maka di situ sama antara pelaku dari hadara dan pelaku dari hubban itu sama, yaitu mutakallim, pembicara, aku datang karena aku mencintai, harus sama. Kalau misalkan kalimatnya hadara aliyun hubban lin nahwi berarti pelakunya harus sama, berarti di situ apa, Ali datang karena Ali mencintai nahwu. Jadi yang mencintai nahwu adalah Ali. Karena dia harus sama dengan tadi pelaku dari hadara. Tidak bisa dimaknai diartikan atau difahami Ali datang karena aku mencintai nahwu, tidak bisa. Ataupun misalkan aku datang karena Ali mencintai nahwu, itu juga tidak bisa. Jadi harus sama. Fa'ilnya sama. Ini. gitu ya. Jadi masdar qalbi itu harus menjadi satu atau harus sama dengan fi'il dalam hal waktu, zaman, dan dalam hal fa'ilnya atau pelakunya. Ini ya. Kemudian syarat yang berikutnya, yakni masdar qalbi ini yang sama dengan fi'il dalam hal waktu dan fa'ilnya, dia harus menunjukkan illah, menunjukkan alasan atau sebab terjadinya fi'il. Ya. Jadi harus menunjukkan alasan atau sebabnya. Sesuai dengan apa pengertiannya di maf'ul lah. Ya, dia disebut dengan maf'ul lah. Kenapa? Karena dia menunjukkan alasan atau sebab terjadinya fi'il. Jadi dia apa? Dia bisa dikatakan dia itu menjadi jawaban dari ucapan dari pertanyaan lima fa'alta. Kenapa kamu berbuat ini? Ya, kenapa perbuatan ini terjadi? Ya, itu ya. Jadi acuannya atau tolak ukurnya dia merupakan atau dia bisa menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Lima fa'alta atau lima fa'ala. Kenapa engkau berbuat ini atau kenapa itu terjadi? Maka di situ menunjukkan illah, menunjukkan alasan atau sebab terjadinya fi'il tersebut. Nah, ini yang menjadi syarat tadi masdar qalbi itu menjadi maf'ul lah. Ini ya. Ini beberapa tambahan ya, terkait dengan maf'ul lah. Ya, semoga ini bisa penjelasan ini bisa difahami dan tadi untuk menambah pemahaman dari apa yang disampaikan pada pelajaran ini insyaallah. Ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dirujuk kembali pada kitab-kitab nahwu ya, pada pembahasan maf'ul lah pada bab isim-isim mansub ya. Jadi nanti maksudnya pada bab isim-isim yang mansub. Nah, di situ salah satunya adalah maf'ul lah. Nanti bisa dirujuk di sana, bisa lebih dipelajari atau diperdalam di sana insyaallah. Ya. Tafadhal min fadlikum. Berikutnya. Ya, kita selesaikan pembahasan di sini. Hadis yang ke-6, tamrin yang ke-6. Di sini pembahasannya sudah tidak lagi terkait dengan maf'ul lah ya, pembahasan lain. هل غبت عن هذه الحصه او هل اشكوه الى المدير. Ini disebutkan contoh kalimat ini dalam hiwar kemarin ya. Nah, di sini ada kata halla. Halla apa makna atau apa fungsi dari halla di sini? Halla harfut tahdhibi wa tandimi. Halla harfut tahdhibi wa tandimi. Halla ini adalah huruf tahdhib dan tandim. Ya. Halla ini adalah huruf untuk tahdhib dan untuk tandim. Apa makna masing-masingnya dan bagaimana dia bermakna demikian, ini dijelaskan berikutnya. Idza dakhalat 'ala al-mudari'i fahiya lil haddi 'ala al-'amali. Jika halla ini masuk pada fi'il mudhari', maka dia lil haddi 'ala al-'amali, untuk menghasung. Al-hadd itu menghasung, menganjurkan ya, 'ala al-'amali, pada amalan, pada perbuatan. Artinya ini menghasung untuk beramal, untuk berbuat, menganjurkan untuk beramal, untuk berbuat. Nahwu contoh, halla tazuruni ya, mengapa tidak, atau ya apa ya, kalau arti Indonesianya mengapa tidak, atau yang semisal itu ya, yang semakna itu ya. Halla tazuruni, mengapa tidak engkau mengunjungi aku. Nah, di situ mengandung makna apa? tahdhir atau hadd 'ala al-amal, menganjurkan menghasung atau menyarankan untuk melakukan perbuatan itu. Jadi kalau misalkan seseorang, mungkin teman, mengatakan ini pada kita ya, halla tazuruni, halla kemudian si'nya mudhari, maka berarti di situ dia menganjurkan, menyarankan untuk melakukan perbuatan itu, artinya untuk mengunjunginya. Mengapa tidak kamu mengunjungi saya? Artinya apa? Ayo berkunjung ke rumah saya, atau ayo mengunjungi aku. Ini mengajak engkau supaya berkunjung ke tempatku, ke rumahku, atau supaya mengunjungi aku. Ini. Nah, di sini halla tazuruni, tazuru fi'il mudhari. Maka halla ini apa? Lil haddi 'ala al-amali, jadi untuk menghasung atau menganjurkan melakukan perbuatan tersebut ini. Maka di sini halla apa? Dia harfut tahdhib. Harfut tahdhib. Jadi di sini halla disebut sebagai huruf tahdhib. Yakni dia apa? Lil haddi 'ala al-amali, untuk menghasung, untuk menganjurkan ya beramal, melakukan perbuatan yang disampaikan itu. Kemudian berikutnya, wa idza dakhalat 'alal madhi kanat li ja'lil fa'ili yandamu 'ala fawatil amri. Dan jika halla itu masuk pada fi'il madhi, maka dia menjadikan fa'il itu menyesali dari terlewatkannya suatu perkara, suatu perbuatan. Jadi kalau halla ini masuk pada fi'il madhi, maka di situ menjadikan apa? Dia bermakna menjadikan fa'il atau pelaku itu menyesali. Ya, menyesali terhadap perbuatan yang tidak dilakukan, perkara yang tidak dilakukan, terlewatkan. Artinya tidak dilakukan, tidak terjadi, dia lakukan. Ini. Jadi menyesal, kenapa tidak dilakukan, kenapa tidak saya lakukan, kenapa ini bisa terlewat, kenapa ini terlewatkan, gitu. Kenapa ini terlewatkan, tidak dilakukan, menyesal. Ini ya. Nahu contoh, halla ijtahatta, halla ijtahatta, kenapa tidak engkau rajin, kenapa kamu tidak rajin dulu, kemarin, kenapa kamu enggak rajin? Artinya apa? Ini membuat fa'ilnya ijtahatta, jadi fa'ilnya kan mukhatab ya, jadi kamu membuat fa'ilnya itu menjadi menyesal. Ya, kamu menyesal, kamu kemarin enggak rajin, kamu sekarang menyesal. Nah, kira-kira maknanya demikian ya. Nah, di sini halla masuk pada fi'il madhi. Artinya di sini menunjukkan penyesalan. Maka di sini halla disebut harfut tandim, huruf untuk tandim, yang menunjukkan penyesalan. Fa'ilnya menjadi menyesal. Menyesal atas tadi terlewatkannya suatu perkara, suatu perbuatan. Menyesal dulu kemarin dia tidak rajin. Menyesal ini. Ini ya. Jadi halla tadi disebut sebagai huruf tahdhib dan huruf tandim. Ini sesuai dengan tadi fi'il yang menyertainya. Kalau halla ini masuk pada fi'il mudhari', maka dia harfut tahdhib, menunjukkan hasungan, anjuran untuk beramal. Tetapi kalau halla ini masuk pada fi'il madhi, maka dia apa? Tadi lija'lil fa'ili yandamu 'ala fawatil amri. Jadi dia menjadikan fa'il itu menyesali ya, terhadap terlewatkannya satu perkara, satu perbuatan. Ini menunjukkan apa? Penyesalan ini. Jadi harasut tahdid dan harasut tandim. Hunaka ahrufun ukhra, ya hunaka ahrufun ukhra li tahdidi wa tandimi. Di sana ada huruf-huruf lain untuk tahdid dan tandim. Selain halah ada huruf-huruf lain yang digunakan untuk tahdid dan tandim. Dan tadi sesuai dengan fi'il yang menyertainya, yang dimasukinya, sebagaimana halla. Kalau masuk pada mubarak berarti litahbid, kalau masuk pada madhi berarti litandim. apa huruf-huruf tersebut, yakni Allah, kemudian ala, kemudian lauma, dan kemudian laula. Ini ya, ini huruf-hurufnya Allah, ala, lauma, dan laula. Ini jadi ini huruf-huruf ini bisa digunakan untuk tahbid dan tandim sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks pembicaraannya, dan juga tadi sesuai dengan fi'il yang dimasukinnya. Nahwu, contoh. Alla tatubu min dambika. Alla tatubu min dambika. Mengapa tidak kamu bertaubat dari dosamu? Berarti ini apa? Tatubu ini fi'il. Fi'il mudhara. Berarti di sini alla untuk tahdid. Bilhabdi alal amali untuk menghasung, menganjurkan beramal. Artinya menganjurkan, menghasung untuk bertaubat dari dosanya. Ini. Berikutnya, asabi yang ketujuh. Hati mufrad al-asma'il atiyati. Datangkan mufrad dari kata-kata berikut ini. Dari isim-isim berikut ini. Berikan atau datangkan mufrad, isim mufrad, bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Asabi'u, mufradnya usbu'un. Usbu'un atau isba'un. Ada dua lafad ya. Bisa dibuka, dicek di kamus. Usbu'un atau isba'un, jari. Jamaknya asabi'u. Kemudian sawa'iqu, petir, halilintar. Ini jamak ya. Mufradnya apa? Sawa'iqatun. Sawa'iqatun. Kemudian junubun, lambung. Lambung-lambung. Mufradnya janbun. Janbun. Kemudian madaji'u, pembaringan. Tempat tidur. Mufradnya matja'un. Matja'un. Kemudian sadaqatun. Sadaqatun. Apa mufradnya adalah? Sadaqatun. Dengan tak marbutah. Tanpa alif. Kemudian dia dengan tak marbutah. Sadaqatun. Ini. Berikutnya asamin yang kedelapan. Yadkhulu kullu talibin. Da'bi wa daidani fi jumlatin. Ada yang salah? Tadi dibaca apa? Yadkhulu ya, yadkhulu kullu talibin. Kalau dibaca yadkhulu kullu talibin, maknanya apa? Yadkhulu masuk. Jadi setiap siswa masuk. Cocok sesuai dengan makna kalimat ini? Setiap siswa, setiap pelajar atau mahasiswa masuk da'bi dan daidani pada kalimat. Maksudnya bagaimana? Pelajar masuk da'bi dan daidani. Tidak cocok ya kalau dibaca yadukhulu. Kalau dibaca yadukhulu, maknanya masuk. Tidak sesuai dengan makna kalimat itu. Agak ya tidak bisa diterima. Apa maksudnya? Talib, pelajar atau mahasiswa itu masuk. Masuk pada da'bi atau daidani, pada jumlah, pada kalimat. Berarti tidak benar kalau dibaca yadkhulu. Keliru ya, salah ya. Apa yang benar? Yudkhilu. Yudkhilu. Bukan yadkhulu. Kalau yadkhulu tadi maknanya masuk itu salah. Yang benar apa? Yudkhilu. Dari fi'il madhi, adkhala ya. Adkhala yudkhilu. Wazannya af'ala yuf'ilu. Maknanya apa? Memasukkan. Memasukkan. Sekarang coba. Yudkhilu kullu talibin da'bi wa daidani fi jumlatin. Setiap pelajar, setiap siswa atau mahasiswa, setiap siswa atau pelajar memasukkan kata da'bi dan daidani pada satu kalimat. Ini baru bisa difahami dengan benar, dengan tepat. Jadi setiap pelajar itu memasukkan kata da'bi dan daidani pada satu kalimat. Ini ya. Nah, bisa dicoba ya masing-masingnya. Da'bi wa daidani. Adatku dan kebiasaanku. Adat dan kebiasaanku. Ini ya. Da'bi wa daidani. Adat dan kebiasaanku. Apa? Biasanya apa? Ya, nanti bisa dicoba masing-masing ya. Ya, silahkan. Jadi tadi ya, yudkhilu kullu talibin. Ini ya, jadi kalau membacanya salah, nanti maknanya juga salah. Keliru. Jadi harus benar, harus tepat. Nah, berbeda harokat itu sudah berbeda makna. Apalagi berbeda huruf. Itu sudah berbeda makna pula. Ini. Berikutnya. Atas yang ke-9. Untuk yang tadi, tamrin ke-8, dicoba masing-masing ya. Silahkan. Min fadlikum. Yang berikutnya atas yang ke-9, tamrin ke-9, yadkhulu kullu talibin halla fi jumlataini. Setiap pelajar yudkhilu ya. Yudkhilu kullu talibin halla fi jumlataini. Setiap pelajar memasukkan halla pada dua kalimat. Takunu fil ula li tahbibi. Pada kalimat yang pertama itu untuk tahbib. Wa fil ukhra li tandimi. Dan pada kalimat yang lain, kalimat yang kedua untuk tandim. Untuk makna tandim. Berarti apa? Kalimat pertama, halla itu masuk pada fi'il mudhari'. Dia bermakna tahbib. Atau al-hadd lil amali. Tadi ya. Al-hadd alal amali. Kemudian pada kalimat yang kedua, halla ini masuk pada fi'il maudhi. Ya, litandim untuk penyesalan tadi. Ini ya. Contohnya, halla yajtahidu atau halla tajtahidu. Ya, mengapa tidak kamu rajin? Untuk hasung, untuk menghasung, supaya kamu rajin. Ini untuk tahbid. Untuk tandimnya, halla ijtahatta. Mengapa tidak kamu rajin dulu? Artinya menyesal. Sekarang kamu menyesal. Dulu enggak rajin. Itu saja. Contoh yang mudah. Artinya fi'ilnya maknanya sama tetapi berbeda bentuknya. Yang satu mudhari, yang satu madhi. Maka maknanya berbeda. Halla tajtahidu. Ini untuk menghasung supaya rajin. Kalau halla ijtahatta. Berarti ini menyesali dulu tidak rajin. Itu ya, untuk membedakan makna dari kata ini. Al-Ashir yang ke-10, ya, tamrin yang terakhir pada daras ini. Rahbatan fil ilmi, la rahbatan minal imtihani. Rahbatan fil ilmi, la rahbatan minal imtihani. Mencintai ilmu, karena mencintai ilmu ya, rahbatan fil ilmi, karena mencintai ilmu, la rahbatan minal imtihani, bukan karena takut dari ujian. Hadhihi la al-atifatu. Nah, di sini ada la ya, la rahbatan minal imtihani. Ini adalah la al-atifah, la yang mengatafkan. La di sini la rahbatan, la ini adalah la al-atifah, yang mengatafkan. Ya, secara makna dia huruf nafi, menafikan, benar. Tetapi ada fungsi lain, ada makna lain, yaitu dia atifah, dia mengatofkan. Artinya dia termasuk huruf atof pada kalimat ini. Dia sebagai huruf atof. Jadi dia huruf nafi untuk menafikan, dan juga dia huruf atof, mengatofkan. Wa yu'tafu biha li ikhraji tsani mimma dakhala fihi al-awwalu. Ya. Jadi la ini digunakan untuk dan diatofkan dengannya, artinya la ini digunakan untuk atof, untuk mengatofkan apa? Li ikhrajis tsani untuk mengeluarkan yang kedua. Mimma dakhala fihil awalu, dari apa yang dimasuki oleh yang pertama. Maksudnya apa? Dia mengeluarkan yang kedua, artinya menafikan ya. Kalau mengeluarkan kan berarti tidak termasuk. Oke, ini untuk menafikan yang kedua. Mimma dakhala fihil awwalu, dari apa yang dimasuki oleh yang pertama. Artinya yang ditetapkan, yang dipastikan oleh yang pertama. Yang dikandung oleh yang pertama. Jadi rahbatan fil ilmi, ini yang pertama ya. Ini ditetapkan ini. Ini maknanya yang dimaksudkan, yang ditetapkan ini. Raghbatan fil ilmi. Karena mencintai ilmu. Kemudian, la rahbatan minal imtihani. Ini dinafikan, dikeluarkan. Tidak termasuk. Artinya bukan. Ya, artinya apa? Dia datang, itu bukan karena takut ujian. Ini dinafikan. Kedatangannya tidak karena takut ujian. Dikeluarkan. Makna ini dikeluarkan dari alasan kedatangannya. Artinya dia dinafikan. Dia datang itu bukan karena takut ujian. Ya, semacam itu ya. Jadi yang dimasukkan sebagai alasan dari dalam konteks ini ya, sebagai alasan dari kedatangan tadi misalnya, yaitu yang pertama saja, hadartu atau hadara rahbatan fil ilmi. Aku datang atau dia datang karena mencintai ilmu. Ini yang dimasukkan, ini yang ditetapkan. Ini fungsi dari la al-atifah tadi. Jadi dia mengeluarkan yang kedua, dia menafikan yang kedua ya, dari apa yang dimasuki atau apa yang ditetapkan oleh yang pertama. Wa syartu ma'tufiha ay yakuna mufradan ay ghaira jumlatin. Dan syarat ma'tufnya adalah dia berupa mufrad. Syarat ma'tufnya, ma'tuf la ini yang diataskan oleh la ini, dia berupa mufrad. Makna mufrad apa? Bukan jumlah, bukan kalimat, tapi satu kata. La rahbatan. Rahbatan kan dia mufrad, artinya dia satu kata, bukan satu jumlah, bukan satu kalimat, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, tetapi dia satu lafaz, satu kata. Wa yakunu ba'dal ijabi wal amri. Wa yakuna ba'dal ijabi wal amri. Karena ada an tadi ya. Wa syartu ma'tufiha an yakuna mufradan ay ghaira jumlatin wa yakuna ba'dal ijabi wal amri. Syaratnya, syarat yang kedua apa? Dia berupa ijab. Yes. Ijab itu pemberitaan. Kalimat yang mengandung makna pemberitaan atau yang berupa pemberitaan, pengkhabaran. Awil amri atau perintah. Ya, ini syaratnya berupa ijab, ya, pemberitaan atau perintah. Nahwu contoh. Alhamzah yang A. Safara bilalun la muhammadun. Bilal safar. La muhammadun, bukan Muhammad. Artinya apa? Yang terkandung pada yang pertama itu yang ditetapkan. Safara bilal. Yang safar adalah bilal. Ini yang dimasukkan atau yang ditetapkan. Dan mengeluarkan yang kedua, Muhammad. Artinya dia tidak termasuk safar. Dia tidak safar. Dikeluarkan dari tadi perbuatan safara. Artinya dia dinafikan. Dia tidak safar. Safara bilalun la muhammadun. Bilal safar, bukan Muhammad atau tidak Muhammad. Ishtaraitu dajajata madbuhatan la hayatan. Saya membeli ayam itu madbuhatan, dalam keadaan disembelih. La hayatan, tidak hidup. Saya membeli ayam itu disembelih, tidak hidup. Artinya apa? Ya, tadi menetapkan makna yang pertama, yaitu disembelih. Jadi ayam itu bisa beli dalam keadaan sudah disembelih. Dan mengeluarkan atau menafikan yang kedua, hidup, keadaan hidup. Artinya tidak dalam keadaan hidup. Jadi saya beli ayam tidak dalam keadaan hidup. Itu tidak termasuk makna atau tidak termasuk dari kandungan kalimat ataupun terkait dengan kalimat yang sebelumnya tadi ya. Jadi artinya saya membeli ayam itu ya tidak dalam keadaan hidup. Dan ini tidak masuk. Jadi dia harus dikeluarkan, dia dinafikan ini. Jadi yang dibeli adalah yang sudah dalam keadaan disembeli. Ini. Kemudian contoh yang ba, yang b. Ini untuk contoh yang hamzah, yang a, ini yang berupa ijab, yang berupa pemberitaan. Kemudian contoh yang alba, yang b, ini yang berupa amr. Is'alil mudira lal mudarisa. Is'alil mudira lal mudarisa. Bertanyalah kepada mudir. Ya, bertanya kepada mudir, bukan mudaris. Artinya menetapkan mudir untuk yang ditanyai. Memasukkan mudir itu pada is'al. Ini pada atau terkait dengan fi'il is'al. Bertanyalah pada siapa? Mudir. Kemudian mengeluarkan yang kedua atau menafikan yang kedua yaitu mudaris. Artinya mudaris tidak termasuk atau tidak merupakan orang yang ditanyai. Jadi bukan mudaris. Bertanya tidak pada mudaris. Ini. Ya, semacam itu ya. Kemudian kul tufaha lal mauza. Kul tufaha la al mauza. Makanlah. Kul makan ya, ini fi'il amr ya. Kul makanlah at-tufaha apel lal mauza, bukan pisang. Jadi yang dimasukkan atau yang masuk dalam kalimat ini dalam makna ini apa? Makan apa? Makan apel. Ini yang ditetapkan, yang dimaksudkan. Kemudian yang tidak dimaksudkan, yang tidak ditetapkan atau yang dia itu dinafikan, dikeluarkan dari fi'il kul apa? Al-mauza artinya makanlah tapi bukan pisang. Pisang tidak dimakan. Tidak dimakan. Ini. Jadi ya. Jadi ini la al-atifah. La yang mengatafkan. Artinya di sini la berupa. Atau la ini merupakan huruf ataf. Ya, dan tadi disyaratkan. Ya, maktafnya. Dia itu mufrad. Bukan jumlah. Bukan kalimat. Dan dia terletak setelah ijab atau amr. Ini ya. Jadi la itu ada beberapa makna, ada la an-nafiyah, ada la an-nahiyah, kemudian ada la al-atifah, dan juga ada la yang lainnya lagi. Ya. Ini. Jadi perhatikan masing-masingnya sesuai letaknya dalam kalimat, sesuai siyakul kalam dan yang lainnya, maka di situ akan tampak makna dari setiap kata yang ada. Allahu a'lam. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Afwan minkum untuk kekurangannya. Mungkin kalau ada penjelasan yang kurang bisa difahami, afwan minkum. Ya, semoga mungkin bisa diulang kembali, dimurajaah kembali, dan juga mungkin melihat pada kitab-kitab yang lain ataupun bertanya pada yang lainnya supaya lebih bisa difahami insyaallah. Ya, min fadlikum. Ya. Ini dulu dari kami. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.